والسلام والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله para habaib, para kiai, para asatidz hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hadiri di pagi hari ini, insyaallah Allah memberikan keberkahan yang besar untuk kita sekalian. Amin. Dan rahmat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan segala doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan perayaan Maulidnya adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menciptakan makhluk apapun yang lebih dicintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang terkenal. Beliau mengatakan, "Wa ajmalu minka lam taratat 'aini, wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'." Disebutkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, "Wahai Rasulullah, demi Allah, saya punya mata ini belum pernah melihat manusia yang lebih tampan daripada diri. Tidak ada manusia yang lebih ganteng, yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan haba, wa man khalathu ma'rifatan ahabba." Orang kalau sekilas melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukar, sebab Nabi Muhammad dipenuhi dengan ketampanan dan kewibawaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti bakal jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, awal ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencair, itu Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan untuk bangsa Arab ketika mereka ditimpa kemarau yang panjang, pasti memohon hujan kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Abu Thalib mengatakan, "Wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi rimalul yatama 'ismatul lil arabiyyin." Beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang terkenal. Beliau mengatakan, "Ini Nabi Muhammad wajah yang tampan, wajah yang putih, wajah yang bercahaya, yang lebih terang dari bulan purnama, yang apabila kami memohon hujan kepada Allah dengan berkat wajah ini, maka diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala." Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit memuji Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wa ajmalu minka lam taradtu 'aini." Manusia yang lebih tampan dari dirimu saya belum pernah lihat ya Rasulullah, dan belum pernah ada manusia yang lebih tampan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan bulan purnama, bahkan bulan purnama pun malu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan, "Habibun yaradul badru min nuri wajhihi tahajjaratil albabi wa sima'nahu." Ada Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang pada bulan purnama dahulu para pujangga, para penyair, apabila mereka ingin menggambarkan suatu ketampanan, keindahan, mereka simbolkan dengan bulan purnama. Tapi bulan purnama merasa malu ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia yang paling tampan, manusia yang paling indah, manusia yang paling hebat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sampai disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ketampanan, setengahnya itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setengah ketampanan diberikan kepada Nabi Yusuf, dan setengahnya lagi diberikan kepada seluruh umat manusia. Ini kita ini semuanya, ini umat manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, ketampanan yang dimiliki oleh umat manusia itu cuma setengah. Setengahnya lagi milik Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat kita ini, ada yang bagus, ada yang tampan, ada yang luar biasa. Ini secuil daripada ketampanan yang Allah ciptakan, yang Allah bagi-bagi kepada umat manusia. Setengahnya milik Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad yang lebih dari itu semua. Nabi Yusuf cuma dikasih setengah ketampanan, Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan yang sempurna yang tidak bisa dibagikan oleh kepada siapapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ajmalu min kalam tarakat aini. Wa ahsanu min kalam tadil nisa'u. Hasan bin Thabit bilang, ya Rasulullah, manusia yang lebih mulia, lebih hebat, lebih agung dari dirimu, apakah pernah wanita-wanita mampu melahirkan orang yang semacam itu? Enggak ada wanita mampu melahirkan manusia yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli 'ayb. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada sedikit cacat pun di dalam dirimu. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai pesanan. Kita diciptakan oleh Allah Ya Allah, seadanya begini nih kita nih. Apa adanya. Tapi Nabi Muhammad sempurna. Hidungnya, matanya, bibirnya sempurna, luar biasa. Seakan-akan Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang suci. Bahkan, tidak cuma ketampanan lahir dari segi fisik, hati beliau penuh dengan akhlak, penuh dengan kasih sayang. Ketampanan, berapa banyak orang yang tampan, yang ganteng, yang cantik, tapi hatinya penuh dengan kebusukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khuluqan. Beliau adalah yang terbaik dari bentuk fisik dan akhlaknya. Hatinya penuh dengan kasih sayang, enggak pernah mengenal kedengkian, enggak pernah mengenal kebencian. Sampai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Enggak ada seorang pun di alam semesta yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah bilang di dalam Al-Qur'an, nun وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sungguh engkau ya Muhammad di atas akhlak budi pekerti yang agung, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, kasih sayang yang demikian agung di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa taala banggakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Rahmatun kulluhu wa 'azmun wa 'azmun wa 'izmatun wa hayau. Dipuji oleh para ulama, dipuji oleh para pujangga, dipuji oleh para aulia kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, hingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an yang selalu kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahimur rahim. Diberikan oleh Allah dua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rauf Rahim. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diturunkan ayat tersebut oleh Allah, Nabi Muhammad bilang kepada umatnya, demi Allah, tidak ada seorang pun dari umatku yang kakinya tertusuk duri melainkan aku merasakan kepedihannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang lebih besar kasih sayangnya dari Nabi. Allah, enggak bakal pernah kita dapatkan di barat atau di timur. Enggak bakal ada pernah kita dapatkan manusia yang lebih besar kasih sayangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu alhamdulillah nikmat dari Allah, kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak daripada para anbiya berharap untuk jadi kayak kita, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dikasih sama Allah. Nabi Musa minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dikasih sama Allah. Enggak diizinkan. Sampai Allah bilang kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, inni istafaituka bi kalami wa bi risalati. Wahai Musa, saya telah memuliakan engkau dengan kalam, berbicara kepada aku, kalam Allah, Musa taklima. Aku berikan engkau anugerah sebagai Nabi, sebagai utusan. Kutlah hati itu pokok dunia syakirin. Ambil ini anugerah dan bersyukurlah, jangan minta lebih. Allah bilang begitu kepada Nabi Musa. Tapi lihat, kita yang hadir di sini. Pernah seumur-umur kita minta sama Allah agar dijadikan jadi sebagai umat Nabi Muhammad? Tak pernah. Umur-umur kita tidak pernah minta, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat biar kita jaga. Ini nikmat biar kita hargai. La in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana kita hargai ini nikmat? Bagaimana kita syukuri ini nikmat? Syukuri ini nikmat, jalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalankan syariatnya Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Enggak ada syariat yang lebih baik daripada syariat Rasulullah Tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adat kebiasaan yang lebih baik daripada yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar, nuntut ilmu, pelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini segala musibah yang menimpa umat Islam saat ini, tahu penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah kebodohan akan agama Allah yang sudah menyebar luas di tengah orang Malaysia. Karena itu belajar, tuntut ilmu. Orang mati, tapi orang yang punya ilmu enggak bakal mati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang di dalam ucapannya, "Mal fakhru illa li ahli al-'ilm." Kemuliaan yang sesungguhnya hanya untuk mereka, orang-orang yang berilmu. "Annahum liman annahum 'ala al-huda liman istahda lillahu." Sayyidina Ali bilang, "An-nasu mauta wa ahlul 'ilmi ahya." Manusia semuanya mati, tapi orang berilmu enggak bakal mati. Selamanya enggak bakal mati. Kenangan mereka akan terus hidup abadi. Hadal marhum Al-Habib Tahir bin Umar Haddad, tahun lalu masih bersama-sama kita. Sekarang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi wallah dia untung. Dia beruntung. Tahu keuntungan yang terbesar yang dia dapat apa? Ketika mengirim anak-anaknya ke Hadramaut untuk menuntut ilmu. Sampai sekarang pahalanya itu masuk ke dalam kuburannya. Berapa banyak orang yang hidup dengan harta yang banyak, dengan kemewahan yang luar biasa, tapi begitu dia mati habis, begitu saja semuanya. Tapi di atas Nabi Tuhan, beliau meninggal dunia, sebelum meninggal, beliau hidupkan dulu diri. Dengan apa anak-anak yang dididik dengan didikan Rasulullah, Habib Muhammad, Habib Alwi, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada mereka. Amin. InsyaAllah tambah makmur. Amin. Tuhan insyaAllah tidak meninggal. Anak-anak yang meneruskan, mengkhalak mamat, katanya orang dulu. Yang meninggalkan pewaris, mereka tidak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam min qata'a jami'u 'amali illa min thalath." Anak Adam kalau meninggal dunia, amal pahalanya terputus semuanya kecuali tiga perkara di antaranya. Nabi bilang, "Ilmu yuntafa'u bih," ilmu yang bermanfaat. "Sedekah jariyah," sedekah yang dijariahkan. "Wa waladul thalath yaqula." Nah, ini semuanya sudah didapat sama Habib Thalib. Ilmu yang bermanfaat. Ya, sedekah jariah ini pembangunan jadi majlis salih bagian daripada sedekah jariah. Wabaladin salih yang pula anak-anak salih yang mendoakan Alhamdulillah. Ini anak-anak salih yang semacam ini. Bisa ada begitu di tinggung atau ada? Tidak ada, dididik waktu hidupnya. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, tidak bakal kita dapatkan hal yang semacam ini. Jadi kita hadir maulid tujuan ini. Pulang, ajarin anak-anak kita. Didik keluarga kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita terpengaruh dengan pergaulan bebas. Anak gadis kita, wanita-wanita di rumah kita, jangan kita biarkan keluar dengan membuka auratnya, mengenal laki-laki tanpa hubungan perkawinan. Diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kehormatan kita. Mereka anak-anak kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Kalian semua pemimpin, maka diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kita. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian. Ini yang disampaikan oleh Habib Muhtar, insyaallah manfaat bagi kita sekalian. Ini biar kita tanam di hati kita kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan keluarga Rasulullah, dengan para abaib kita, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita untung dunia wal akhirah. Dan kita doakan kepada Allah agar mereka, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para abaib kita, para ulama, para kiai kita, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga besar Al-Habib Thahir mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Putra-putra beliau, Habib Muhammad, Habib Alawi, diberikan ilmu yang bermanfaat, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah agar mengangkat derajat orang-orang yang telah mendahului kita, wabil khusus Habib Thahir dan Umar Al-Haddad, diberikan insyaAllah diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya yassir kulli afiyah wa ya jabir kulli kathir wa ya sahib kulli bari wa ya mughni kulli faqir wa ya mughawi kulli dhaif wa ya mamin kulli faqir. Yassir alaina kulli afiyah wa tayyir al-afiyah alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna ilayka kabir wa a'udhu bika min syarri ma ajir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.